Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa bi'idznillahi ta'ala, dengan semata-mata izin dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita, masih dalam pembahasan alamat husnul khatimah, di antara tanda-tanda kematian yang baik atau penutup yang baik. Nah, sebagaimana yang telah kita bacakan pada pertemuan sebelumnya dari kalam Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz pada halaman 34 dan seterusnya, beliau menjelaskan atau menukilkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan dalil tentang alamat husnul khatimah, yaitu tanda-tanda kematian yang baik. Maka diantara tanda-tanda tersebut adalah al-mautu ghazian fi sabilillah, yaitu orang yang mati dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'udduna asy-syahida fikum?" Qalu, "Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid." Qala, "Inna syuhada ummati idzan laqalil." Qalu, "Faman hum ya Rasulullah?" Qala, "Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid, wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid, wa man mata fit ta'un fa huwa syahid, wa man mata fil batn fa huwa syahidun wal ghariqu syahidun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, apa yang kalian anggap sebagai syahid di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, yang syahid di antara kami ya Rasulullah adalah man kutila fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau alaihissalatu wassalam menyatakan, kalau demikian berarti syuhada diantara umatku itu sedikit, karena sedikit dari orang-orang yang dibunuh atau mati di medan jihad fisabilillah. Maka para sahabat kembali bertanya, faman hum ya Rasulullah, kalau begitu siapa yang selain dari mereka ya Rasulullah yang mati di jalan Allah Ta'ala, selain dari mereka yang syahid, siapa ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid, orang yang mati di jalan Allah Ta'ala itu syahid, dan orang yang mati fit ta'un, yang terkena wabah menular, penyakit menular, juga adalah syahid. Dan wa man mata fil batn, yaitu yang mati dengan sakit perut, maka juga dia adalah syahid. Dan al-ghariqu syahid, dan orang yang tenggelam juga adalah syahid. Maka barakallahu fikum, semua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini, maka mereka termasuk dalam syahid, yakni mendapatkan pahala syahid. Nah, namun hukum-hukum yang berlaku pada mereka berbeda dengan yang berlaku kepada syahid yang kutila fi sabilillah, yang terbunuh di medan perang maka mereka memiliki perlakuan khusus, yakni tidak dimandikan, barakallahu fikum, tidak dikafani, tetapi dikuburkan langsung sesuai yang melekat apa yang ada pada dirinya. Nah, itu jika syahidnya adalah kutila fisabilillah, yang terbunuh di medan perang, di medan jihad, fisabilillah. Adapun selain dari mereka yang mati karena ta'un, karena terkena wabah penyakit menular, atau yang meninggal karena sakit perut, atau yang meninggal karena tenggelam, dan yang selainnya, maka mereka diperlakukan sebagaimana mayat-mayat yang lainnya, dikafani, dimandikan, disolatkan. Namun mereka mendapatkan pahala yang sama dengan pahala syahid dari sisi al-ajr, yaitu dari sisi pahala. Mereka mendapatkan pahala syahid, barakallahu fikum. Nah, kemudian di antara tanda husnul khatimah, selain daripada yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, juga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang khusus, yaitu yang mati dengan ta'un, ya, yang mati dengan wabah penyakit menular, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, Imam At-Toyalisi dan Imam Ahmad, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala an, berkata Hafsah binti Sirin radhiyallahu rahimahullahu taala, qala li Anas ibn Malik bima mata Yahya ibn Abi Amrah, qultu bi ta'un, faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un shahadatu li kulli muslim. Pernah Hafsah binti Sirin bertanya, qala li Anas ibn Malik, atau berkata kepadaku sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, bima mata Yahya ibn Abi Amrah, apa sebabnya dengan kematian Yahya bin Abi Amrah, qultu bi ta'un, maka Hafsah binti Sirin mengatakan dia mati dengan sebab ta'un, yakni wabah penyakit menular. Faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Anas bin Malik menyatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'un syahadatun likulli muslim, ya, wabah penyakit menular itu adalah merupakan syahid bagi setiap muslim. Jadi yang mati karena tertimpa, ya, penyakit wabah yang menular, maka itu adalah masuk dalam pahala syahid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus dalam hadis yang mulia ini, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dan juga hadis-hadis yang lain, ya, sebagaimana hadis sebelumnya dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala. Walhasil barakallahu fikum, ya, penyakit ta'un ini, yang tertimpa dengannya lalu dia bersabar, maka lalu dia meninggal dunia dengannya, maka dia dianggap sebagai syahid, mendapatkan pahala, ya, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. barakallahu fikum, terkait dengan at-ta'un ini, kita bacakan hadis yang lain, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani ta'un, tentang at-ta'un. Fa akhbaraha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan ta'un. Innahu kana adzaban yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin falaysa min 'abdin yaq'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibahu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Al-Baihaqi, dan juga dalam Musnad Imam Ahmad rahimahumullahu taala jami'an. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa at-ta'un adalah azaban, azab. Yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Azab yang Allah Subhanahu wa taala kirim kepada siapa saja dari hamba yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Lalu Allah taala menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, yakni yang terkena penyakit taun. Maka falaisa min 'abdin yaqa'u taun, tidaklah seorang hamba yang terjatuh dalam penyakit taun, yang terjangkiti penyakit taun, fayamkuthu fi baladihi sabiran, lalu hamba tersebut tinggal di negerinya dengan penuh kesabaran. Naam, yakni dia menetap di negerinya dengan sabar, bersabar dia, ya'lamu dalam keadaan mengetahui bahwasanya lan yusibahu illa ma kataballahu lahu. Tidak ada satu apapun yang menimpa dia melainkan itu adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka tidaklah demikian itu melainkan akan mendapatkan pahala orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barakallahu fikum terkait dengan at-ta'un ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang tertimpa dengannya lalu dia bersabar menetap di negerinya, maka dia mendapatkan pahala syahid. Ya, artinya ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan suatu negeri, suatu wilayah dengan penyakit taun, wabah penyakit menular ini, maka penduduk negeri tersebut tidak boleh melarikan diri darinya. Ya, dia tidak dibolehkan keluar darinya, melarikan diri darinya, selama penyakit taun itu telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala pada negeri tersebut. Nah, barakallahu fikum. Ya, adapun hadis yang menyatakan firra minal majdhum firaraka minal asad, larilah dari penyakit kusta, penyakit menular, ya, sebagaimana larimu dari singa, maka yang dimaksud hadis ini adalah, ya, penyakit yang tersebut belum diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mendengarkannya di negeri yang lain, ya, bukan di negeri kita tetapi di negeri yang lain, maka kita tidak dibenarkan untuk masuk ke negeri tersebut. Ya, jadi kita dilarang untuk mendatangi suatu negeri yang di situ ada penyakit taun, ya, wabah menular. Nah, atau penyakit-penyakit menular yang lainnya. Ya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidak mendekat darinya, yakni larilah engkau dari sebagaimana larimu dari singa. Ya. Barakallahu fikum. Dan hadis ini, hadis yang telah kita bacakan tadi, yang menunjukkan pada kita bahwa ketika suatu negeri ditimpa dengan penyakit taun, maka penduduknya dia wajib bersabar, ya, dan berusaha menempuh segala sebab-sebab, ya, dan dia tidak melarikan diri darinya. Barakallahu fikum. Nah, maka dia mendapatkan pahala mithlu ajri syahid, seperti pahala syahid, yakni orang yang, ya, mati di medan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam hal pahalanya. Naam. Demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Kemudian di dalam hadis yang lain, naam, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tabarani rahimahullahu taala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syuhada'u wal mutawaffuna bit-ta'un fayaqulu ashabu at-ta'un nahnu syuhada' fayuqalu unduru fa in kanat jarahuhum ka jarahi syuhada tasilu daman rihal bisik fahum syuhada fayajidunahum kadzalik. Naam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang para syuhada ya, dan orang-orang yang mati dengan wabah penyakit menular di yaumul qiyamah. Fayaqulu ashabu ta'un, maka berkata orang-orang yang meninggal dengan penyakit menular tadi, nahnu syuhada, kami adalah para syuhada. Fayuqalu unduru fa in kanat jarahuhum ka jarahi syuhada tasilu daman rihal misk fahum syuhada. Maka dikatakan ya oleh para malaikat bahwa lihatlah orang-orang yang meninggal dengan ta'un tersebut, jika darah mereka itu mengalir seperti darahnya para syuhada yang menyemburkan bau misik yang harum, maka berarti mereka itu adalah syuhada. Ternyata fayajidunahum kadzalik, yakni para malaikat mendapati ya ashabu ta'un tersebut, orang-orang yang meninggal dengan tertimpa wabah penyakit menular, mendapati seperti itu, yakni darah mereka seperti darahnya para syuhada yang menyemburkan bau misik yang harum. Barakallahu fikum. Ya, ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mati dengan sebab tertimpa penyakit ta'un. Nah, demikian ikhwani fiddin azzakumullah. Nah, sehingga ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu wabah penyakit yang menular, maka yang pertama kita yakin bahwa itu adalah ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan dari Allah taala, yang Allah taala hendak menguji siapa di antara hamba-hambanya yang bersabar. Nah, dan meyakini bahwa itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan walaupun ya kita hendak lari ya kemanapun, jika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dengan kematian itu, maka pasti kita akan mati. Barakallahu fikum. Maka kita wajib ya meyakini bahwa segala penyakit itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengangkatnya, Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkannya pula. Nah, demikian barakallahu fikum. Kemudian terkait dengan ta'un tersebut, kita dituntunkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk menempuh usaha ya, usaha yang benar sesuai yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, seperti apa yang telah saya sebutkan tadi, kita menempuh segala sebab-sebab yang bisa menyelamatkan kita dari penyakit tersebut. Nah, setelah itu kita serahkan kepada Allah taala, kita tawakal ala Allah, dan kalau seandainya kita tertimpa dengannya setelah kita menempuh upaya-upaya yang disyariatkan, nah maka kita akan mendapatkan pahala syahid insyaallah taala. Di antara upaya-upaya itu adalah menaati, mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh para penguasa. Ya, pemerintah setempat menetapkan ketika muncul suatu wabah penyakit menular, tempuhlah seperti demikian-demikian, maka wajib kita mengikutinya. Barakallahu fikum. Karena ya apa yang mereka tuntunkan itu adalah kebaikan untuk kita semua. Nah, bukanlah yang dituntunkan itu adalah suatu keharaman. Barakallahu fikum. Ya, sebagai contoh seperti memakai masker misalnya. Ya, atau menyuntik dengan vaksin. Ya, semua itu adalah upaya-upaya yang halal. Barakallahu fikum, yang wajib ditaati ketika penguasa menetapkannya. Tidak boleh kita kemudian ngeyel atau mengkritik menjelekkan penguasa dan selainnya sebagaimana yang terjadi pada kaum muslimin. Nah, pembahasannya ada dua, barakallahu fikum. Pembahasan yang pertama merupakan prinsip ahlus sunnah tanpa ada kaitannya dengan ta'un, wabah penyakit menular, mereka wajib mendengar dan taat kepada penguasa dalam segala hal. Ya. Illa an tu'mara bi ma'siyatin fala ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kecuali kalau dia diperintah untuk berdosa, bermaksiat, maka tidak ada ketaatan. Karena ketaatan itu hanya kepada Allah Ta'ala, ya, dan dalam bermaksiat tidak boleh taat kepada makhluk siapapun. Kalau dalam bermaksiat, ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan tidak adanya ketaatan khusus dalam perkara dosa maksiat. Selain daripada itu wajib mendengar dan taat dalam seluruh perkara yang ditetapkan oleh para penguasa dalam hal yang halal, dalam hal kebaikan dan maslahah, ya, kemaslahatan duniawiya terkait dengan kesehatan dan yang lainnya. Ya. Barakallahu fikum, dan inilah, ya, sebab-sebab perpecahan, kerusakan, kekacauan adalah karena sebagian dari kaum muslimun yang tidak mau mendengar dan taat kepada penguasanya. Nah, barakallahu fikum. Hadis-hadis terkait dengan prinsip ini, ya, mali'atun wa kathirah. Ya, sangat banyak sekali dalil-dalil di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan di dalam Al-Quran. Ya, Allah perintahkan kita ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, disuruh taat kepada penguasa-penguasa kalian. Nah, maka ketika Allah menurunkan ujian terkait dengan wabah penyakit menular, kita melihat orang-orang yang benar di dalam agamanya, benar di dalam prinsipnya, yaitu mereka taat dan mendengar kepada penguasanya. Nah, ini sebagian kaum muslimun, ya, belum perkara yang besar, cuma diperintah memakai masker, bervaksin. Ya, sekian banyak komentar, ya, komentar yang tidak dilandasi dengan ilmu syariah yang jelas, dengan dalil yang jelas dari Al-Quran, dari hadis, atau dari bimbingan para ulama sunnah. Barakallahu fikum. Ya. Sebagian lagi membuat komitmen-komitmen yang samar, yang difahami oleh kaum muslimun dengan pemahaman yang keliru, ya, sehingga dengan statement itu menjadikan pro kontra, ya, barakallahu fikum. Ini semua merupakan ujian dari Allah Ta'ala untuk menguji seseorang apakah dia istiqomah di atas prinsip agamanya atau dia melenceng dari prinsip agamanya ketika Allah menurunkan ujian, ya, seperti yang kita alami sekian tahun, 2 tahun atau kurang lebih 3 tahun, ya, dengan penyakit corona, virus corona. Barakallahu fikum, kita mendapati, ya, pro kontra yang sangat banyak sekali dan kekacauan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang kita cintai. Nah, semua itu disebabkan karena prinsip ketidaktaatan, tidak mendengar dan taat kepada penguasanya. Nah, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada sahabatnya, nah, yang ketika itu pemerintahnya zalim, ya, dia diusir, bagaimana kalau aku melakukan perlawanan, ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, ya, sahabat tersebut dan menyatakan kepadanya, isbir wasma wa ati, bersabarlah, mendengarlah dan taat. Ya, wa in daraba dhahraka wa akhadha malaka, sekalipun andai kata pemerintah itu memukul punggungmu, mencambukmu dan merampas hartamu, maka bersabarlah. Ini sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan khusus sahabat yang mau melakukan perlawanan kepada penguasanya yang zalim, diberi bimbingan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan, bersabar, mendengar dan taat. Bahkan walaupun engkau dicambuk, dirampas hartamu. Ya. Bagaimana dibandingkan dengan kita sekarang? Di zaman kita, tidak pernah kita diambil hartanya. Tidak pernah kita dicambuk. Alhamdulillah. Pemerintah kita begitu baik. Ya. Cuman karena tidak dipenuhi ide-ide kita, maka kita memberontak. Kita mengkritik, mencela, dan seterusnya mencaci. Barakallahu fikum. Ini semua pelanggaran dalam syariat Islam. Nah, maka ini prinsip yang sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimun wal muslimat. Nah, dan dalil-dalil terkait dengan ini sangat banyak sekali, dan para ulama menulis kitab khusus terkait dengan prinsip ini. Ya, ketaatan kepada penguasa. Nah, terus bagaimana memperbaiki penguasa yang zalim? Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang lain, ya, khudh biyadihi, ambil tangannya, nasihati dia sirriyatan la ala dia, dengan sembunyi-sembunyi, tidak dengan terang-terangan. Itu caranya, barakallahu fikum. Apakah mengirim surat bersilaturahim, mendatanginya, ya, memberi nasihat, nasihat yang baik dari Al-Quran, dari Sunnah, diberi rasa takut kepada Allah dengan kezaliman yang dia lakukan, ancamannya demikian. Ya, seorang pemimpin yang tidak adil, seorang pemimpin yang memutuskan dengan kezaliman, akibatnya demikian, ancamannya neraka. Diberi targhib dan tarhib. Ya, begitu cara menasihati penguasa, bukan dengan ya mempublikasikan secara terang-terangan dari kesalahan-kesalahannya, baik itu dengan ceramah di mimbar-mimbar atau dengan menulis di buletin-buletin atau di ya karya-karya tulis yang lainnya yang dibaca oleh banyak orang. Maka tidak demikian cara menasihati penguasa, barakallahu fikum. Naam, saya ingin sedikit ya menyinggung sejarah Islam. Ya, sepanjang sejarah Islam sampai hari ini, min zamani sahabat ila yaumin hadza, ya, semenjak dari zaman sahabat sampai hari ini, bahwa semua bentuk-bentuk pelanggaran terhadap penguasa, perlawanan, kritikan, penjelekan, pasti menimbulkan mafsadat-mafsadat yang sangat besar, dan maslahatnya kalau ada itu sangat sedikit. Nah, itu sejarah menunjukkan. Dicontohkan para ulama di zaman sahabat Al-Husain radhiyallahu taala an, beliau terbunuh di Karbala, ya, dan di oleh pasukan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan yang berpusat di Syam. Nah, beliau terbunuh. Ketika itu beliau terpengaruh dengan panggilan surat yang sekian berulang-ulang dari penduduk Irak. Penduduk Irak ini terkenal ya Khawarij, pusatnya kaum Khawarij, para pemberontak terhadap penguasa. Itu berpusat di Irak, ya, di Kufa, di Baghdad, dan yang lainnya. Ya. Maka sahabat Al-Husain disurati berulang-ulang kali untuk datang ke Irak. Ya. Dari Madinah pada waktu itu. Barakallahu fikum. Maka sahabat Husain terpengaruh dan memenuhi undangan tersebut. Ya, yang beliau tidak ada tujuan untuk melawan penguasa Yazid bin Muawiyah pada waktu itu, tidak ada tujuan. Ya, beliau memenuhi undangan itu semata-mata beliau datang, naam, dengan beberapa pilihan. Ya, apakah dia akan ke Kufah untuk kemudian menjadi masyarakat, ya, menjadi utusan Yazid bin Muawiyah yang taat dengan penguasanya, atau beliau, ya, menetap di negerinya. Nah, yaitu di asal pemerintahan ayahnya Ali bin Abi Thalib, itu di Kufah, ya, berpusat di Kufah. Maka ketika ayahnya meninggal, ya, yang sebenarnya yang pantas mewarisi kekhalifahan pada waktu itu adalah Al-Hasan atau Al-Husain? Dua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ternyata Al-Hasan yang mewarisinya namun kurang lebih 6 bulan beliau serahkan khilafah itu kembali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada waktu itu di Syam. Ya, sehingga terjadi perdamaian besar dan dikenal dengan tahun Al-Jamaah. Sepeninggal Al-Hasan, tentu yang utama untuk menjadi khalifah adalah Al-Husain. Tapi beliau ya sama sekali tidak membakar semangat kaum muslimin untuk kemudian ya menggulingkan pemerintahan Yazid bin Muawiyah pada waktu itu setelah meninggal Muawiyah. Ya, diambil alih oleh anaknya Yazid bin Muawiyah. Sahabat Al-Husain sama sekali tidak menyeru manusia untuk kemudian menggulingkan Yazid bin Muawiyah karena yang lebih pantas adalah beliau. Tidak. Tapi beliau datang ke Kufah semata-mata untuk kebaikan. Ya, beliau dengan ijtihadnya memenuhi panggilan Ahlul Iraq pada waktu itu. Ya. Dan ternyata qadarullah masyafal. Ya. Yazid bin Muawiyah mengutus pasukannya untuk menghalangi Al-Husain. Karena beliau tahu kalau beliau ke Kufah pasti akan diangkat oleh Ahlul Kufah, Ahlul Iraq maksud saya, Kufah dan sekitarnya, diangkat menjadi pemimpin untuk melawan Yazid bin Muawiyah. Itu di pikirannya khalifah pada waktu itu Yazid bin Muawiyah. Sehingga dia mengutus pasukannya menghalangi Al-Husain untuk masuk ke Kufah. Sehingga tertahan di Karbala. Sehingga beliau terbunuh di situ. Barakallahu fikum. Dan sebelum beliau berangkat, sekian sahabat-sahabat pembesar sahabat menasihati beliau. Di antaranya Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya menasihati beliau, jangan antum pergi. Karena Ahlul Iraq itu terkenal dengan ya pemberontakan mereka, perlawanan mereka kepada penguasa. Ya, mereka Khawarij, kaum Khawarij. Qadarullah masyafa'al dengan ijtihad sahabat Al-Husain, dengan keteguhan jiwanya, tekadnya, beliau meneruskan keberangkatan beliau. Akhirnya, para ulama menyebutkan, ya, madarat yang ditimbulkannya adalah kematian. Ya, itu sebabnya. Padahal, secara soroha, secara terang-terangan, sahabat Al-Husain tidak melakukannya. Tidak mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan pemerintahan Yazid bin Muawiyah dan saya akan mengadakan perlawanan. La. Tidak. Tetapi menimbulkan mafsadat karena beliau tetap dengan tekadnya berangkat. Ya, padahal sudah melalui proses nasihat dari para sahabat, sahabat yang mulia. Ya. Barakallahu fikum. Walhasil sejarah menunjukkan ya ketika melakukan perlawanan, ya, demo, penjelekan kepada penguasa pasti menimbulkan mafsadat, pasti menimbulkan apa? Madarat. Demikianlah pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di khilafah Bani Umayyah, di khilafah Bani Abbasiyah, semua, ya, terjadi pemberontakan dan menimbulkan kematian ratusan ribuan bahkan jutaan manusia mati. Kenapa? Sebabnya adalah mengkritik pemerintah. Maka mengkritik pemerintah bukan dilarang, tetapi tidak boleh terang-terangan. Datangi dia, sampaikan nasihat dengan tegas, Al-Quran dan Sunnah, dan ucapan para ulama, sembunyi-sembunyi. Kirimkan surat, itu caranya. Bukan dengan ya menulis atau naik di mimbar-mimbar. Walhasil barakallahu fikum, ini prinsip yang sangat penting, dan saya kembali kepada permasalahan yang kita bahas adalah penyakit taun, ya, wabah penyakit menular. Saya tadi kaitannya ingin menjelaskan apa yang kita rasakan dan terjadi di negeri kita, ya, dari penyakit wabah menular yaitu corona, yang dimana penguasa kita menempuh ya kebijakan-kebijakan yang memberikan maslahat untuk kita semua, namun kebanyakan kita tidak menerimanya atau ya mengkritik ya kesana kemari dengan tanpa ilmu yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah dan bimbingan para ulama. Nah, hatta dalam masalah yang kita anggap kecil, ya, memakai masker tadi atau vaksin, ya, muncul statement-statement, ya, menghasut, membuat pengkaburan bahwa vaksin itu seperti ini, seperti ini. Nah, ini semua pelanggaran dalam prinsip yang telah saya jelaskan tadi. Barakallahu fikum, para ulama melakukan vaksin. Ya, para ulama memberi fatwa kepada kita. Vaksin perkara yang mubah. Jika itu aturan dan anjuran dari penguasa, maka taatilah. Karena itu kemaslahatan dan kebaikan untuk kita. Nah, barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sudah ada tadi. Belum. Baik. Jadi ini di antara tanda husnul khatimah adalah orang yang meninggal dengan penyakit ta'un. Naam. Baik. Kemudian saya tutup majelis ini dengan satu hadis yang lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga termasuk di antara tanda-tanda husnul khatimah. Naam. Dari hadis Jabir bin Abdullah, hadis Jabir ibni Utaik radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyuhada'u sab'atun siwa al-qatl fi sabilillah." Yang termasuk para syuhada yang diberi pahala syahid adalah 7 golongan selain daripada yang terbunuh di medan perang. Yang pertama adalah al-mat'un syahidun, al-mat'un syahid, yakni yang mati ditikam, ya, atau ditusuk. Naam, maka dia dihitung syahid. Ya, seperti sahabat Abu Bakar, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Utsman bin Affan, semua terbunuh, ya. Naam. Dan Ali bin Abi Thalib secara khusus beliau dibunuh dengan mat'un, ditikam oleh siapa? Ibnu Muljim. Ibnu Muljim ini tokoh Khawarij dan awalnya muridnya sahabat Ibnu Abbas. Dia pertama orang yang baik dan benar, berada di atas jalan yang benar. Namun fikrahnya, pemikirannya terpengaruh, yang suka mengkritik pemerintah sampai memberontak pada pemerintah, dan dia sampai membunuh Ali bin Abi Thalib dengan menikamnya. Nah, maka orang yang mati ditikam itu masuk dalam pahala syahid. Wal gharq syahid, ya, tentunya tidak semua, ya. Kalau yang mati ditikam karena mabuk, ya, tentunya ini tidak masuk dalam hadis barakallahu fikum. Tetapi yang masuk adalah orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan kebenaran. Nah, kemudian al-gharq syahid, yang mati tenggelam di laut, ya, atau di mana saja dia tenggelam, baik tenggelam dengan tanah juga dihitung sebagai syahid, ya, tertimbun. Wa sahibu dzatil Naam. Wa sahibul dzatil jan fahuwa syahid. Juga orang yang memiliki janin, ya, mati karena mengandung, itu juga syahid. Wal mabtun syahid, dan yang sakit perut, ya, dan atau yang semisalnya penyakit perut, itu juga dihitung syahid. Wal harid syahidun, juga yang mati terbakar adalah syahid. Walladhi yamutu tahtal hadam syahid, juga yang mati karena robohan bangunan atau yang semisalnya, ya, dijatuhi bangunan atau batu lalu dia meninggal, dianggap syahid. Wal mar'atu tamutu bijam'in syahidah. Nah, juga wanita yang mati karena melahirkan, ya, juga dianggap syahidah. Nah, demikian barakallahu fikum. Tadi sahibu dzatul junub, ya, bukan jam tapi junub, yakni yang meninggal karena junub. Wallahu alam bisawab. Naam. Al junub. Iya. Wallahu alam, yang dimaksud ini sahibu dzatil al junub dianggap syahid. Naam. Ya. bagaimana yang dimaksudkan, insyaallah nanti kita akan jelaskan ya dengan merujuk kepada syarah ya keterangan para ulama terkait dengan poin ini insyaallah taala. Nah, tidak sempat saya merujuk kepada syarahnya. Nah, dari poin yang satu ini, wabillahi taufik wallahu alam bisawab, kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.